بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Seperti yang kami janjikan pada pekan yang lalu, bahwa kajian kita kali ini akan membahas masalah yang sangat riskan. Sangat riskan kalau tidak dibahas. Sangat berisiko jika tidak dibahas, tidak dipahami. Yang membawa mushaf kembali dulu ke ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna cahaya yang terang. yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh para nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim di antara mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku saja. Dan jangan kamu menukar ayat-ayatku, menjual ayat-ayatku dengan harga murahan. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Kalimat terakhir ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita malam ini. Vonis kafir. Kemudian selanjutnya Allah Azza wa Jalla menyatakan, dan kami telah tetapkan hukum terhadap mereka di dalam Taurat, bahwasanya pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, bahkan luka-luka pun sekedar luka saja juga ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisas, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jalla, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir ayat ke-47, kata Allah Azza wa Jalla, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan hukum perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara, hukum perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Alhamdulillah, fasik. Dari 4 ayat ini kita perhatikan bahwa Allah Azza wa Jal telah menyatakan bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, divonis pertama adalah kafir, yang kedua zalim, yang ketiga fasik. Fenomena ini dibahas oleh para ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah, dari zaman ulama salaf dulu dengan istilah at-takfir. Dan kita bahas malam ini plus malam pekan yang akan datang, karena mungkin tidak akan selesai dengan satu terminal. Kita akan berhenti pada 3 terminal insyaallah. Semoga pada terminal ketiga kita bisa selesaikan. Kita beri judul kuliah kita malam ini adalah bahaya takfir atau mengafirkan sesama muslim. Terminal pertama, kita pahami dulu pengertian kufur dan kafir. Apa itu kufur? Secara bahasa, kufur berarti mengubur. hampir sejenis itu ya. Kufur, kubur, cover, to cover, ya. Kalau yang kita tenteng-tenteng tuh cover. Kalau orang yang tertutup nggak mudah bergaul, namanya apa? Kuper, ya. Kuper, koper, kubur, kufur, to cover, itu kakak beradik aja tuh, ipar-iparan mungkin bisa jadi. Jadi kufur secara bahasa, dari bahasa Arab, dalam bahasa kita artinya mengubur atau menimbun. Kufur itu kata dasar dari sebuah kata kerja, kafara. Kalau dibentuk dalam bentukan pelaku, bermakna pelaku, maka morfologi kata kufur ini berubah menjadi kafir. Dari kufur menjadi kafir, berubah maknanya. Kafir berarti pelakunya. Kufur adalah perbuatannya, kafir adalah pelakunya. Kafir sering dijamakkan dalam bentukan jamak disebut kafirun. Seperti kita dengar surah apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Kafirun adalah jamak dari kafir. Juga dijamakkan dalam bentuk kuffar. Maknanya sama. Kafirun, kuffar, sama maknanya. Dalam bentuk jamak juga yang ketiga, kafarah. Ulaika humul kafaratul fajarah, al-kafarah. Ini makna secara bahasa mengubur atau menimbun. Contohnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat para sahabat. Sifat para sahabat Nabi yang mengagumkan. Para sahabat itu ibaratnya bibit-bibit yang ditanam. Yang menanamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendidik mereka, memerawat mereka, kemudian sampai mereka tumbuh kuat akidahnya, kokoh syariah di dalam dirinya. Itu bagaikan tanaman yang dirawat, dipupuk sedemikian rupa sampai kemudian tegak, kokoh dan berbuah lebat. Nah, Allah Azza wa Jalla menyebut dalam Al-Qur'anul Karim di antara sifat para sahabat itu, liyaghidha bihimul kuffar. Ya. Allah Azza wa Jalla menjadikan para sahabat itu untuk membuat orang-orang kafir menjadi bangga. Apa maksudnya orang-orang kafir di sini? Kuffar makna bahasa yaitu para petani. Maka yang ada di dalam Al-Qur'an itu makna secara bahasa di dalam ayat itu. Mengapa para petani oleh Allah Azza wa Jalla disebut juga kuffar? Karena di antara perilaku petani dalam bercocok tanam adalah membuka tanah, lalu memasukkan biji-bijian, kemudian menimbunnya kembali. Nah, membuka kemudian menimbun, ini perilaku petani. Menimbun artinya kufur. Penimbunnya disebut kafir. Ini baru makna secara bahasa. Jangan kemana-mana dulu. Nanti nyangkut di situ saja, dikiranya setiap petani adalah kafir gitu. Jangan. Sekarang kita bahas terminologi kufur dalam kajian syar'i. Kalau kita berbicara dari sudut pandang syariat Islam, maka yang dimaksud kufur itu apa? Kufur berarti lawan dari iman. Orang kafir berarti tidak mukmin. Kafir berarti lawan daripada mukmin. Mukmin artinya orang beriman, maka kafir maknanya tidak iman. Maka orang yang disebut kafir identik dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Sudah paham sampai di sini? Batasan-batasannya, definisinya, supaya tidak kemana-mana. Apa yang dimaksud kufur dan kafir? Kufur di dalam kajian ilmu syar'i terbagi ke dalam dua level. Level yang paling riskan, level pertama disebut kufur akbar, kekafiran besar, kufur mayor. Dan ini nanti yang akan menjadi fokus kita, karena ini yang mengakibatkan vonis orang ini kafir, tidak lagi beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berarti dia bukan orang Islam. Berarti dia non-muslim dalam bahasa awam. Dan itu akan ada implikasi-implikasi yang sangat signifikan. Sikap kita juga akan berbeda. Sebagai orang Islam akan menyikapinya berbeda. Kufur akbar ini diantara implikasinya yang terberat adalah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berarti dia dihukumi murtad, berarti dia sudah bukan orang Islam lagi. Tidak bolehlah kita kemudian memberikan loyalitas, apalagi memilih dia sebagai pemimpin, dan sebagainya. Ini memiliki macam-macam. Kufur akbar ini ada 5 macam. Apabila seseorang terjatuh ke dalam salah satu di antara 5 macam ini, berarti dia telah melakukan kufur besar. Ya. Yang pertama disebut kufur takdzib. Apa itu kufur takdzib? Takdzib artinya mendustakan. Mendustakan, menganggap bohong. Berarti tidak meyakini, tidak percaya. Ini kufur takdzib. Di antara ayat yang menjelaskan tentang adanya kufur takdzib dalam surah Al-Ankabut ayat 68, yang bawa mushaf silahkan dibuka mushafnya, yang punya hafalan juga boleh diingat-ingat hafalannya saja, tidak usah bawa mushaf. Yang tidak hafal juga tidak bawa mushaf, paling tidak lihat layar saja dan dengarkan suaranya bagaimana Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin?" Kata Allah Azza wa Jal, tidak ada yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang mengada-ada atas nama Allah, atau dia mendustakan kebenaran tatkala datang kepadanya. Bukankah di dalam jahannam ada tempat tinggal bagi orang kafir? Kalimat terakhir dari ayat ini disimpulkan oleh para ulama bahwa orang yang mendustakan Islam, mendustakan Al-Quran, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, menganggap informasi tentang hari kiamat itu kabar bohong, itu namanya kufur takdzib. Dan ini termasuk kufur besar. Yang kedua disebut dengan kufrul iba wal istikbar. Al iba wal istikbar ini sudah pada tataran praktis. Bisa saja orang yakin tetapi tidak mau melaksanakan. Bisa saja di lisannya dan di hatinya mengatakan iman, tetapi dalam realisasinya dia tidak mau mengamalkan. Dan ini juga banyak. Ini yang disebut dengan kufur al-iba wal-istikbar. Menyombongkan diri, tidak mau mengamalkan. Allah Azza wa Jal menyebutkan ini, memberi contohnya tentang iblis. Karena iblis itu kekafirannya bukan karena dia mendustakan. Dia tahu bahwa Allah benar. Bahwa benar pula Adam alaihi salam itu telah diciptakan oleh Allah. Dia juga tahu kalau dia diperintah untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Dia tahu benar bahwa ajaran Allah itu sebenar-benar ajaran. Tidak menolak itu. Tetapi yang dia tolak adalah pelaksanaan daripada perintah. Dia cukup ngerti aja tapi tidak mau mengamalkan. Ini namanya kufur al-iba wal-istikbar. Allah Azza wa Jal menyatakan dalam surah Al-Baqarah, ya, kita sudah lewat. Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Limadha lam yasjud iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami firmankan kepada para malaikat, para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Mereka bersujud. Mereka bukan hanya yakin, tapi juga mengamalkan perintah itu. Kecuali iblis. Beda lagi dengan iblis. Iblis yakin juga, tapi tidak mau mengamalkan. Aba, dia enggan. Wastakbaro, dan menyombongkan diri terhadap perintah tersebut. Wa kana minal kafirin. Maka dia adalah orang kafir. Ini disebut dengan kufur al-iba wal-istikbar. Yang ketiga, kufru syak, wa huwa kufru dhan. Kufur berupa syak, keraguan, tidak yakin. Ya, tidak yakin. Ini dicontohkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi." Dia masuk ke dalam kebunnya dan dia adalah orang yang zalim terhadap dirinya. Qala ma adhunna an tabida hadhihi abada. Orang tersebut mengatakan, aku tidak yakin kalau kebun seindah ini, sehebat ini, bakal sirna, lenyap sama sekali, tidak mungkin. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Dan aku tidak yakin kalau kiamat itu bakal terjadi. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaupun aku dikembalikan kepada Rabbku, aku pasti dapatkan tempat yang lebih baik daripada kebunku ini. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Sahabatnya yang mengajak bicara dengannya mengatakan, akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah kamu telah kafir terhadap zat yang menciptakanmu dari tanah, kemudian Allah rubah kamu menjadi sebuah setitik sperma, kemudian Allah ciptakan kamu setelah itu menjadi seorang lelaki. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Kata temannya itu, justru aku meyakini bahwa dia Allah adalah Rabbku satu-satunya, dan aku tidak akan mempersekutukannya dengan siapapun. Cerita yang ada di dalam surah Al-Kahfi ini bercerita tentang seseorang yang tidak yakin akan adanya hari kiamat. Dan dia dengan kekayaannya serta kepemilikannya, kebun yang begitu dia rawat baik-baik, enggak mungkin ini lenyap begitu saja. Ketidakyakinannya, keragu-raguannya, ini menjadikannya kafir, kufur syak namanya. Kemudian yang keempat adalah kufrul i'rab. Al-i'rab artinya berpaling. Berarti dia tidak mau belajar, tidak mau mendengar nasihat. Kalau ada pengajian langsung pulang. Ya. Merasa cukup dengan apa yang pernah dia ketahui. Apalagi mendengar, wah pengajiannya ini, oh, ini beda dengan apa yang saya dengar tadi dulu di kampung. Kiai saya dulu gak ngomong begitu. Bicara Al-Quran dan Sunnah, Quran Sunnah, tapi kok beda sama kiai saya? Nah, maka dia berpaling. Ini seperti sikapnya orang kafir dulu. Orang kafir dulu kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan pada bubar, nggak mau dengar. Khawatir kalau dengar jadi beriman. Karena Al-Quran ini memiliki daya magnet yang sangat kuat. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla tentang orang kafir, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dalam surah Al-Ahqaf ayat ketiga ini. Dan orang-orang kafir berpaling terhadap peringatan. Tidak mau diingatkan, tidak mau dinasehati, enggak mau dengar pengajian. Bodoh amat. Ah, bodoh juga enggak apa-apa. Gitu. Daripada nanti tahu malah banyak kewajiban. Takut kalau tahu. Malah lebih nikmat kalau bodoh. Yang kelima disebut kufrun nifaq. Kufur yang berupa kemunafikan. Di lisannya menunjukkan, di secara lahiriahnya dia tunjukkan sepertinya orang Islam, tapi hatinya sesungguhnya menolak. Ini namanya kufrun nifaq. Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Munafiqun, sepenuh ayat, sepenuh surah itu berbicara tentang orang munafik. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Dzalika biannahum amanu." Orang-orang kafir yang dari orang munafik itu, mereka sebelumnya beriman, "Tsumma kafaru," kemudian kufur. Menyatakan beriman, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kemudian kafir dengan hatinya. Fatubi'a ala qulubihim, maka hati mereka disegel. Disegel hatinya. Fahum la yafqahun, sehingga hatinya tidak berfungsi untuk memahami ayat-ayat Allah. Orang kalau sudah berpaling, sudah ogah, hatinya berpaling, tidak mau sebenarnya, maka susah. Mau dikasih 1000 ayat sekalipun, sama halnya nih kayak yang udah disegel ini, botol yang udah disegel nih, ya udah merasa cukup, udah nggak bisa dimasuki lagi. Masukin berapa drum pun nggak bakal masuk, karena apa? Sudah disegel. Begitu pula seperti hati orang munafik yang sudah disegel oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak bisa lagi kemudian beriman. Ini adalah macam-macam kufur. Kufur takdzib, kufur al-iba wal-istikbar, yang ketiga kufur syak, yang keempat kufrul i'rab, yang kelima kufrun nifaq. Kita lanjut pada slide berikutnya. Level kedua, kufur asghar. Kufur asghar ini tidak berkonsekuensi mengeluarkan dari Islam. Bentuknya apa? Bentuknya dosa-dosa yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dosa. Membunuh, mencuri, berzina, ya, minum khamar. Kita juga sudah pelajari sampai tuntas kitab, ya. Apa kitabnya? Al-Kabair wa Tabyinul Maharim lil Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dalam majelis ini sudah kita tuntaskan pembahasan kitab Al-Kabair, dalam bahasa Indonesianya dosa-dosa besar. Ya, dicetak oleh penerbit, ya, diterbitkan oleh Darul Haq, ya, Darul Haq dengan judul 76 dosa-dosa besar. Silahkan yang ketinggalan kajian itu beli bukunya. Yang penjual buku di sini siapkan itu, mungkin pekan depan banyak yang beli bukunya, ya. Nggak usah takut diminta royalti dari Ustaz, ya. Baik, jadi dosa-dosa secara umum itu cabang daripada kekafiran. Kalau mau dikafirkan semua orang yang berdosa, ya jadi kafir, nggak ada orang Islam nanti. Ya. Nah, kufur ini ada beberapa macam diantaranya. Di antara contohnya, kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Istri tidak mengakui kebaikan-kebaikan suami, itu juga kufur. Tapi kufur kecil, kufur asghar, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, memerangi muslim, membunuh seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya. Mencaci maki seorang muslim adalah sebuah dosa besar, kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya merupakan perbuatan kufur. Yang ketiga, contoh yang ketiga, bersumpah dengan selain nama Allah. Misalnya orang mengatakan demi langit dan bumi, demi nenek moyang, demi Bung Karno, demi Pak Harto, yang mengatakan Kiai Kabarele, ya, demi apa misalnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, berarti dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Nah, kufur di sini adalah kufur kecil, kufur asghar. Yang keempat, dosa-dosa besar seperti membunuh dan lain-lain. Mengapa kok sampai membunuh segitu dahsyatnya, kan ya, kriminalitas yang namanya membunuh itu? Tapi oleh Allah Azza wa Jalla perilaku itu tidak dianggap sebagai kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim, diakui sebagai mukmin. Di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9, Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum. Apabila ada dua kelompok dari orang beriman saling bunuh, perang saudara lah misalnya gitu, antara Matraman dengan Salemba misalnya gitu, ada yang mati, atau antara polisi dengan preman misalnya, sama-sama orang Islam saling bunuh misalnya, di sini Allah Azza wa Jalla menyatakan mereka adalah orang beriman, bukan orang kafir. Ya, ini beberapa contoh kufur asghar. Kita masuk pada slide berikutnya. Sebuah kesimpulan dari terminal pertama, saya ambil singkatnya. Perbedaan implikasi kufur akbar dan asghar. Kita sudah tahu nih bedanya ya. Kufur akbar apa saja, kufur asghar contohnya apa saja. Sekarang implikasinya, akibat yang terjadi, yang bakal ditanggung oleh pelaku kufur akbar, dan apa pula akibat yang bakal ditanggung oleh pelaku kufur asghar. Ini yang kita bahas pada menit ini. Yang pertama, kufur akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, masuk neraka selamanya, menghanguskan semua amalnya, menghalalkan darah dan hartanya, wajib berbaro total kepadanya. Berbaro artinya tidak boleh loyal, kita harus benci kepadanya, tidak boleh kita bermesra-mesra dengan dia, hubungannya hubungan harmonis, walaupun dalam masalah bisnis sekalipun. Ya, bisnis sekedar bisnis, tetapi kemudian hati menjadi terpaut dan ini menjadi soulmate gitu, tidak boleh. Ini kufur besar. Nah, nanti kajian kita fokusnya, yang inti daripada kajian kita ini ada pada kufur akbar. Seorang muslim menuduh muslim yang lain kafir, yang dimaksud adalah pada kisaran kufur akbar ini, bukan pada fenomena kufur asghar. Maka kalau ternyata perbuatan itu bukan kufur akbar, ternyata ada pada kisaran kufur asghar, kemudian dituduh kafir, kalau di dalam pandangan Allah orang yang dituduh kafir itu tidak berhak untuk divonis kafir, maka hukum kafir berbalik kepada orang yang menuduhnya. Maka ini adalah masalah yang sangat riskan. Kita masuk terminal kedua. Fenomena takfir dan bahayanya. Kita sudah mulai masuk pada mukaddimah fenomena takfir yang inti daripada kuliah kita malam ini dan malam yang akan datang. Apa itu takfir? Apa yang dimaksud dengan takfir? Takfir adalah memberikan vonis terhadap seseorang atau lembaga. Lembaga itu apakah yayasan, apakah departemen, atau negara, sebuah negeri, disebut negeri kafir misalnya. Vonis terhadap seseorang atau lembaga dengan status kafir atau keluar dari Islam. Itu namanya takfir. Takfir merupakan hukum syar'i yang sangat riskan. Disebut hukum syar'i artinya vonis tersebut tidak boleh dijatuhkan tanpa mematuhi rambu-rambu dalil syar'i. Nanti kita akan bahas juga rambu-rambunya di dalam takfir. Takfir ini terbagi dua macam. Yang pertama disebut takfir mutlak, artinya menyatakan bahwa perbuatan seseorang atau pernyataannya merupakan kufur. Jadi bukan orangnya, bukan disebutkan si fulan kafir. Dan yang seperti ini banyak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga di dalam hadisnya misalnya wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Tapi kalau takfir muayyan berarti vonis itu langsung tertuduh pada orang tertentu, si fulan kafir. Ini yang paling riskan dan itu yang akan kita bahas secara lebih detail lagi pada pekan yang akan datang insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.